Monggo maju mriki, Pak. Monggo. Mendengarkan majelis ilmu adalah penting. Tapi adab dalam majelis ilmu lebih penting lagi. Karena kalau kita hadir dalam majelis ilmu tanpa adab, nanti barokahnya enggak ada. Atau sedikit. Nah, orang iman tuh yang dipikirkan tuh barokahnya itu. Bukan hadirnya di majelis, barokahnya itu loh. Nah, supaya barokah itu kalau ada adab. Para sahabat sudah korban habis-habisan. Tetapi dikasih nasihat oleh Allah, kalau kamu tidak menjaga adab kepada Nabi, maka seluruh amalan kamu tertolak. Di orang itu kalau enggak jaga adab, amalannya tertolak. Padahal para sahabat ini sudah siap mati untuk agama, siang malam untuk agama. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang beriman, jangan kamu mengeraskan suara kamu melebihi Nabi. Jangan kamu memanggil Nabi seperti manggil orang lain. Harus dengan adab. Kalau kamu tidak jaga adab ini, habis amalan kamu, sedangkan kamu tidak merasa. Nah, umat Islam sekarang ini begitu semuanya kan? Adab ini tidak begitu dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim surat ke Raja Romawi, Raja Rom. Raja Rom ini menghormati surat Nabi. Maka Nabi mengatakan, "Oh, dia menghormati surat saya, kerajaannya akan kekal sampai kiamat." Raja Persia dikirimi surat sama Nabi, tidak menghormati, malah suratnya Nabi disobek-sobek. Maka Nabi mengatakan, hancur kerajaannya, hancur betul, habis. Padahal ini orang kafir, man. Orang kafir ini belum kenal Nabi, tapi menjaga adab kepada Nabi dapat barokah. Tidak menjaga kepada Nabi, di dunia hancur itu. Raja Persia. Maka setan itu sekarang tuh usaha bagaimana umat Islam enggak punya adab. Ke masjid tapi enggak punya adab masjid, ngaji enggak punya adab ngaji. Al-Qur'an dikelar-kelarkan, ya. Ini nanti umat Islam akan hina di dunia ini karena dia tidak punya adab. Maka majelis kita ini semuanya kan, kita jaga adabnya. Insyaallah semuanya kan. Duduk yang benar itu yang duduk yang baik. Ya, jangan begitu. Ya. Ini majelisnya akan disampaikan apa? Yang akan disampaikan ajaran-ajaran Nabi. Maka menghormati majelis ini bagian dari menghormati Nabi. Insyaallah semuanya kan. Semua adabnya dijaga, dakwah adabnya dijaga, ibadah adabnya dijaga, zikir adabnya dijaga, dengan orang tua adabnya dijaga, dengan anak muda adabnya dijaga. Nanti insya Allah hidup kita ini jadi barokah. Kalau nggak pakai adab, nggak barokah. Walaupun tempatnya tempat yang suci, zaman dulu zaman jahiliyah semuanya kan, ada satu pemuda dan pemudi masuk Ka'bah, yang laki-laki namanya Asib, yang perempuan namanya Nailah, dalam Ka'bah semuanya kan. Dan dalam Ka'bah malah pacaran, akhirnya Allah murka sehingga Asib Nailah itu dijadikan batu, jadi batu. Itu tempat yang suci, nggak punya adab, tambah celoko. Nah, kita ini jaga adab dalam setiap amal kita. Insya Allah malaikat. Innalhamdulillah. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يدل نيكو تابت ngalor يدل هاي يدل تابت maju. Ada cerita ni ada baca buat surat yang nyantol lebih. Wang ni gua ngaji ni betul ada angil lo melakoni biasa ni. Ngaji ni orang gua ada. Eh rapat siapa yang jinan dua ribu dua ribu dua. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد هذه ملكان seluruh para nabi, seluruh para rasul, seluruh para sahabat, seluruh para wali-wali Allah, itu kesibukannya yang paling pokok siang dan malam, kesibukannya adalah mengenalkan manusia kepada Allah, biar manusia ini kenal kepada Allah. Itulah yang dibuat para nabi, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai nabi terakhir Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula yang dikerjakan para sahabat. Dan itulah yang dikerjakan oleh para ulama, para aulia, dan itu pula yang harus kita kerjakan. Insyaallah malaikat. Mengenalkan manusia kepada Allah, inilah kewajiban kita yang pertama. Mengenal Allah dan mengenalkan manusia kepada Allah. Karena kalau manusia itu tidak kenal kepada Allah, maka bahaya besar mengancamnya. Kalau manusia tidak kenal dengan ayahnya, tidak kenal dengan ibunya, ini juga sudah satu kerugian besar. Tetapi kalau manusia tidak kenal dengan Tuhannya, ini bahaya terbesar. Karena dia akan ke neraka selama-lamanya. Maka semulaikan Allah Ta'ala, senantiasa kita dengarkan, senantiasa kita sampaikan, kita buat suasana agar kita ini tambah hari tambah mengenal Allah, tambah mantep, tambah mancep bahwa hajat kita itu hanyalah Allah. Allahus Samad. Allahus Samad itu maknanya hajat kita ini hanya Allah sebetulnya. Kita ke sawah, hajat kita itu sebetulnya bukan sawah. Hajat kita ini adalah pertolongan Allah yang Allah datangkan ke sawah. Walaupun kita punya sawah banyak, tapi kalau Allah enggak tolong kita, kita akan celaka juga. Kalau kita minum obat, perasaan kita berhajat kepada obat, sebetulnya tidak. Kita ini berhajat pertolongan Allah yang Allah turunkan dalam obat. Betul tak, teman-teman? Banyak orang minum obat sembuh, banyak minum obat tidak sembuh, banyak orang minum obat malah mati. Kalau kita di rumah, hajat kita bukan dengan anak, dengan istri sebetulnya. Hajat kita ini kepada Allah, kepada pertolongan Allah yang Allah turunkan di rumah kita. Kalau Allah tidak tolong kita, istri kita akan cemberut, anak kita akan teler, semrawut keluarga kita, sehingga rumah kita ini akan jadi seperti neraka. Maka Allah ajarkan dalam Quran itu doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, jadikan istri kami, anak-anak kami menggembirakan kami. Yang menggembirakan itu Allah, bukan anak, bukan istri. Bisa orang gembira sebab istrinya, bisa juga pusing tujuh keliling gara-gara istrinya. Bisa gembira karena anaknya, bisa juga pusing karena anaknya. Maka hajat kita ini kepada Allah yang berkuasa untuk menjadikan anak kita ini menggembirakan atau menyusahkan. Insyaallah mulai kan? Maka ketemu anak, ketemu istri, hatinya kepada Allah. Makan, hatinya kepada Allah. Kamu ini bukan perlu makanan, perlu pertolongan Allah dalam makanan. Makanan paling enak dihidangkan, sate, gulai, panggang anget, semua. Tapi Allah tidak menolong. Baru mau makan, perutnya munjuk. Gak mau makan, gak bisa ditelan. Kalau Allah gak tolong, makanan kayak apa model masakannya tidak akan bisa kita rasakan dengan nikmat. Tapi kalau Allah sudah tolong, walaupun sekedar nasi grawul pakai sambal korek, ya nikmatnya luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala yang bikin nikmat dalam makanan itu. Hadirin dimuliakan Allah ta'ala. Maka hajat kita ini hanya kepada Allah. Allah somat. Hajat kita ini kepada Allah. Tapi kita ini keliru faham. Hajat kita kepada sawah, hajat kita kepada toko, hajat kita kepada benda-benda ini, kepada makhluk-makhluk. Padahal sebetulnya hajat kita ini kepada yang menciptakan makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala. Betul apa enggak semua lihat? Ini sebetulnya semua orang Islam juga ngerti sebetulnya. Tapi karena tidak dieling-eling, enggak dibat, enggak diingat-ingat, enggak didengarkan, enggak pernah disampaikan, sehingga pikiran kita ini kotor, nyeleweng. Aku butuh duit, kleru itu butuh duit itu piye ta? Wis iki biayan pertentangan lo butuh duit neh iki. Butuh pertolongane Gusti Allah, ora butuh duit kowe. Leres menen wae. Leres jane atine iki. Kulo niki butuh obat gak, butuh pertolongane Allah. Kalau Allah menolong, ada obat, enggak ada obat, sehat. Kalau Allah enggak menolong, walaupun satu apotek kamu datangkan, juga akan tetap sakit. Ekonomi keluarga kita ini sekarang lagi kocar kacir. Ini pembiayaan untuk sekolah kurang, pembiayaan untuk rumah kurang, pembiayaan untuk ini kurang. Maka bagaimana jalan keluarnya? Kita tingkatkan kerja kita. Yang kerjanya biasanya 8 jam, sekarang 12 jam. Ini pikirannya orang yang imannya lemah. Tapi orang yang imannya kuat tidak begitu. Kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Banyak orang yang kerja sedikit hasilnya banyak kok. Banyak orang yang kerja banyak hasilnya sedikit. Terserah Allah. kerja kita ini sudah cukup banyak sebetulnya, ibarokahnya yang kurang. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Dulu para sahabat itu kalau merasa ekonominya kurang, maka apa? Sholatnya dikencengi. Sholatnya yang dikencengi. Jelas ini, sholatnya ada yang kurang pas ini. Sholat kelihatannya orang di masjid, tapi hatinya di pasar, hatinya di sawah. Ngerti-ngerti imam sudah assalamualaikum. Ini sholat apa? Allah itu melihat hati kita, bukan hanya melihat jasad kita. Lasa ini juga sholat terus tapi ngelamun terus. Gak pernah konsentrasi dalam sholatnya, maka akhirnya rezekinya tidak barokah. Tidak barokah itu bagaimana semuanya kan? Usahanya sudah banyak, hasilnya juga kelihatannya banyak, tapi masalahnya tambah banyak juga. Ada orang gajinya 10 juta. Ada orang gajinya 1 juta. Kalau dilihat dari segi duit yang 10 juta ini, ya lebih kaya. Belum tentu soalnya. Gajinya 10 juta. Sampai di rumah, anaknya minta ini, minta ini. Keluarganya sakit ini, sakit itu. 10 juta akhirnya habis. Ada yang cuma gajinya 1 juta. Sampai di rumah, anak-anaknya, istrinya tenang semua, enggak minta apa-apa. Kamu enggak minta dibelikan sepeda motor? Tidak. Untuk apa, Pak? Itu ada tetangga punya sepeda motor baru malah tabrakan. Karena terlalu kencang. Enakan sepeda motor lama itu aja. Tenang. Oh gitu ya. Lah kamu nak minta dibelikan baju? Enggak. Ini sudah cukup baju, nanti kalau banyak Pak repot nyucinya. Tenang semua, akhirnya duit 1 juta utuh. Yang 10 juta habis. Itu ada orang temboro semuanya kan, pegawai negeri. Itu saya kasih tahu begini ini nyungir, ngerti nyungir? Saya tanggal 5 yang mesti dapat gaji, katanya gak boleh yakin dengan kantor, gimana tuh Pak Kiai itu. Akhirnya dihukum oleh Allah, dari Magetan ngambil gaji sampai temboros itu loh, belum masuk rumah loh, di mana? Ternyata gajinya hilang. Duitnya itu jatuh gak tahu di mana. Akhirnya dia laporan. Oh betul, ternyata gak boleh yakin sama kantor. Oh iman kamu itu gimana kok kayak begitu itu. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, hajat kita ini hanya kepada Allah. Maka jangan karena apapun kita lupa kepada Allah. Gara-gara istri lupa kepada Allah, oh jangan. Allah bisa menjadikan istri kamu itu menyusahkan kamu loh. Jangan gara-gara sawah kamu lupa kepada Allah. Allah bisa saja membuat kamu susah gara-gara sawah kamu. Jangan karena apapun kamu lupa kepada Allah. Inilah kerjanya para nabi, inilah kerjanya para sahabat, kerjanya para ulama, kerjanya para ulia, dan kerjanya umat Rasulullah SAW semuanya. Insya Allah malikan. Kemudian yang kedua semalekan, kalau orang itu sudah kenal kepada Allah, tugasnya apa? Sibuk di dalam mengamalkan agama Allah. Di rumah pikirnya mau mengamalkan agama Allah di rumah, di masjid begitu juga mengamalkan agama Allah di masjid, di pasar juga begitu juga, di mana saja yang kita pikirnya sibuk di dalam taat kepada Allah, mengamalkan agama Allah. Walaupun kita di pasar jual beli, tapi kalau yang kita pikir mengamalkan agama Allah itu pahala besar. Dalam satu hadis dikatakan pedagang yang tidak pernah menipu, yang bisa dipercaya, dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Pedagang waktu dagang yang dipikirkan tuh bagaimana saya itu tidak nipu, supaya nanti di akhirat kumpul para nabi dan orang mati syahid. Bukan yang dipikirkan bagaimana hasilnya, bagaimana hasilnya, bagaimana labanya. Akhirnya masuk perangkap riba. Nah, kelihatannya dengan riba ini enak. Oh, tinggal duduk, manis, duit teko dhewe. Oh, rasakno kowe. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Harta-harta yang hasil riba itu nanti enggak ada berkahnya, coy. Enggak ada berkahnya. Kalaupun dimakan, hatinya enggak akan bisa tenang. Kalau dikasihkan istri, istrinya tambah rewel. Kalau untuk membiayai anak, anaknya tambah nakal. Pokoknya untuk apa saja, wong ini harta haram, nanti mesti akan jadi masalah. Di dunia ini sebelum akhirat, kalau tidak bertobat kepada Allah. Tetapi semuanya kan dalam Quran dikatakan orang yang makan riba itu layakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang yang suka makan riba itu kayak orang gila, bingung. Bingung. Oh, ngurus duit terus bingung, bingung. Nah, kita tinggalkan riba itu biar bingung kita hilang. Insyaallah malaikat. Setelah mengenal Allah, sibuk untuk mengamalkan agama Allah. Kemudian yang ketiga, semulaikan, kita ini punya tugas mendakwahkan agama Allah. Ngajak orang itu kepada agama. Ini kewajiban kita bareng-bareng. Orang itu dikatakan imannya benar kalau mau ngajak orang. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakin dengan Allah dan Rasulnya. Tumalam yertabu, kemudian mereka tidak ada ragu-ragu, mantap. Setelah itu wajahatu bi ambalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjuang dengan hartanya dan dirinya untuk menegakkan agama Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka ini orang-orang yang benar imannya. Jadi orang itu tandanya benar imannya, mau berjuang. Walaupun kita ini sudah ibadah hari-hari, tapi kok gak mau berjuang, gak mau mikirkan umat. Ini belum dapat titel shodiqun, itu belum dapat. Shodiqun, orang-orang yang benar itu syaratnya harus berjuang. Insyaallah malaikat. Tapi pikirkan semua itu malaikat. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk kumpul orang-orang shodiqun ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Kumpullah kamu, orang-orang beriman, takwalah kepada Allah. Bukan takwa toh. Wa kunu ma'as shodiqin, kumpullah bersama shodiqin. Shodiqun itu siapa? Orang yang mantap imannya, mau berjuang. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berkumpul orang-orang yang berjuang. Maka di mahalah kita ini kita bentuk jamaah-jamaah yang mikir agama. Insyaallah malaikat. Kita harus punya teman-teman satu orang, dua orang untuk mikir agama. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW punya teman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Gerak, akhirnya agama tersebar seluruh dunia. Kumpul sama orang-orang shodiqin. Setelah umat Islam mulai agak banyak dan tantangan di Mekah tambah berat, tambah berat. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat, pergi ke Madinah, hijrah. Untuk apa? Mengadakan perkumpulannya orang-orang shodiqin. Maka di mahalah kita buat kumpulan orang-orang yang mikir agama. Di halaqah kita begitu. Malam Jumat itu juga begitu. Nek malam Jumat niku kuwabah wong mahalah niku dijamri gitu yo. Nyapa to salat ning omah koyo entuk ganjaran opo? Ora masalah entuk ganjaran kuwi, iki perintah Allah wa kunu ma'as-shodiqin. Ben wong iki kumpul karo wong sing mikir agama, ben melok mikir sisan. Kumpule karo wong males niku mengingi dadi dadi napa? Dadi napa? Ya sono kowe almar walidini khalile wong iki agamane menurut koncone. Nek wong ngantuan ngene iki, mengki koncone yang ngantuan. Kowe lho. Ngantuan koncone ngantuan. Nah. Jalan lan. Nek tengguro ngene mboten ana napa niki sponsor dhewe kabeh, gitu. Nek sampean dakwah teng lintune mriki aja sok omong wonten niku, mwe wong ngamuk. Nek teng mriki wong kula ngoten niku mboten ngamuk. Nggih. Omong ngamuk ning jero ati tok, gitu. Nggih. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, kita diperintahkan untuk meluruskan iman kita dengan berjuang. Lurusnya iman itu dengan berjuang. Ya, ayo. Dan kita disuruh kumpul dengan pejuang-pejuang. Wa kunu ma'as-shodiqin. Ini Quran ini. Buatan wong boros yang ngomong ini Quran. Jadi kita buat suasana-suasana kumpulnya orang-orang yang memikirkan agama ini bagian dari perintah Allah. Nanti ini mulai kan, orang ahli batil, orang kafir itu di mana-mana membuat pertemuan-pertemuan sehingga terjadi suasana-suasana kebatilan di mana-mana. Ya enggak mulai kan? Turnamen sepak bola, seluruh dunia. Sampai di Mekah pun orang geger gara-gara sepak bola. Ya, karena apa? Mereka itu punya kumpul-kumpul untuk kebatilan, akhirnya kebatilan itu merajalela di mana-mana. Maka kita ini harus punya kumpul-kumpul untuk hak, menegakkan yang hak. Kita ini diperintahkan bukan hanya untuk dakwah, tapi an aqimud din, untuk menegakkan agama. Menegakkan agama itu wujudnya kalau kita ini bareng-bareng. Insyaallah mulai kan? Maka di rumah kita bikin jamaah mikir agama dengan menghidupkan taklim di rumah. Muzakarah 6 sifat. Suasana sunnah kita hidupkan di rumah. Sehingga kita ini masuk rumah seperti suasananya masuk masjid. Sekarang rumah kita bagaimana? Suasana rumah kita ini membuat kita lalai kepada Allah. Kita rubah suasana rumah kita ini, anaknya, istrinya, itu ingat kepada Allah. Insya Allah mereka. Ada seorang pejabat besar sudah meninggal ini. Dia ini seperti orang baik mereka, tapi anak-anaknya enggak diajari baik. Ketika dia sakit keras, orang Jakarta sana ini sudah ngkrok itu, maka oleh anaknya itu malah diputarkan musik. Ini teman-teman orang-orang dakwah ini datang karena kenal dengan dia. Ini anak kamu, bapak kamu sudah sekarat gini kok malah diputarkan musik. Iya pak, biar mati dengan tenang katanya. La haula wala quwata illa billah. Iki manusa apa iki kaya ngono kuwi. Akhirnya sama orang-orang dakwah itu dibisi. La ilaha illallah. La ilaha. Bisa bunyi 3 kali. Sudah mati orangnya. Dulu dia pernah jadi wakil presiden Indonesia. Pernah, jangan Pak Arto dulu. Orangnya gak usah disebut. Ya itulah, kalau orang itu anak-anaknya gak diajari bagaimana menunggu orang mati, maka malah diputerkan musik biar tenang katanya. Israel kok tenang-tenangan. Jadi rumah kita ini, kita bentuk suasana agama di rumah kita. Insya Allah malaikat. Kita bentuk suasana agama di masjid kita. Dengan kita ini menguatkan amalan harian. 2,5 jam silaturahmi harian. Amalan 7 harian. Jauhlah 1, jauhlah 2. Kalau bisa malam-malam nih jam 3 malam ke masjid tahajud, nangis kepada Allah. Ya Allah, jadikan masjidku ini ya Allah seperti masjid Rasulullah SAW. Aswad hidayat seluruh alam. Jadikanlah kampung saya ini ya Allah seperti kampung Madinah Al-Mudaw Al-Nawarah. Aswad hidayat seluruh alam. Begitu insya Allah malaikat. Kalau malam Jumat, ingat-ingat, kita ingin buat suasana mikir agama yang lebih kuat. Semua datang ke sini. Insyaallah malaikat. Wa kunu ma'as-shadiqin. Kumpul dengan orang-orang yang memperjuangkan agama. Ini perintah Allah. Bukan perintahnya orang temboro, bukan perintahnya suro, bukan perintahnya masyayikh. Ini perintah Allah. Kalau enggak kamu kerjakan, nanti mesti akan ada masalah. Tambah loyo, tambah loyo, tambah loyo, tambah loyo, akhirnya gak kuat ngamalin agama. Insyaallah malaikat. Maka semulaikan Allah Ta'ala. Inilah tugas kita. Mengenal Allah. Sibuk dalam taat kepada Allah. Memperjuangkan agama Allah. Ini tugas kita semuanya. Ini bukan tugasnya kiai, bukan tugasnya santri. Tugasnya semua orang yang beriman. Menurut kemampuan masing-masing. Untuk itu semulaikan, ini para ulama-ulama telah meneliti untuk supaya kita bisa mengerjakan 3 tugas ini. Latihannya pertama, kita keluar jalan Allah. Insya Allah malaikan. Maka yang niat untuk keluar 4 bulan 40 hari, silakan berdiri ke belakang. Monggo. Tabarakallah. Anak-anak muda seperti kamu ini punya kewajiban juga mikirkan agama. Berarti? Berarti? Para sahabat kebanyakan anak muda. Para wali-wali kebanyakan anak muda. Iya. Ini ada hadisnya itu. Dalam kitabnya Imam Suyuti namanya Asbah wa Nadair. Itu diceritakan ulama-ulama kebanyakan anak muda. Wali-wali kebanyakan anak muda. Jangan anak muda toleh-toleh kayak manonom. Anak muda ini soft awal untuk hidupkan agama. Insyaallah. Jangan toleh-toleh kayak manonom, nanti disembelih orang nanti. Gunakan mudanya untuk hidupkan agama. Hidupkan taklim di musola-musola, di SMP, SMP, SMA, SMA. Universitas-universitas. Hidupkan taklim di tempat-tempat kerja kamu. Sawah-sawah kamu. Hidupkan suasana agama. Di bis-bis. Di bis itu baca taklim. Di kereta api baca taklim. Jangan ditipu oleh setan. Naik bis baca koran, baca majalah. Hanya bisnya nabrak, masuk neraka kalau tidak diampuni oleh Allah. Jalan lagi kan? Itu buat suasana dakwah di bis-bis, di kantor-kantor, di pasar-pasar, di mana itu sawah-sawah. Dari sawah-sawah Madinah telah keluar dai-dai, wali-wali Allah. Dari sawah-sawah Madinah. Kenapa? Di sawah itu ada fikir agama. Sayyidina Mus'ab ibn Umar puter di sawah-sawah Madinah itu. Akhirnya dari sawah itu keluar orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Jalan malaikat. Kemarin saya itu ke Batam sana. Ada beberapa pabrik semuanya kan. Pabrik, pabrik apa saya nggak tahu. Dari pabrik itu tadi keluarkan jamaah-jamaah. 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Jadi pabrik. Dari sawah kita keluarkan jamaah. Insya Allah malaikat. Dari pasar kita keluarkan jamaah. Di mana saja kita ini mikir agama. Di mana saja kita tidak mikir untuk menghidupkan agama, berarti kita sudah tidak mengikuti jalan Rasulullah SAW. Kalau kita tidak ikuti jalan Rasulullah, wah kita celaka sebenarnya. Di mana saja kita pikir bagaimana hidupkan agama. Insya Allah malaikat. Sekarang 3344 yang tasil ganti kamu. Nah, 3344 kapan mau keluar 4 bulannya itu? Nah, monggo. Kapan 40 harinya? Kapan jauhlah 1 jauhlah 2 nya? Kapan 2 setengah jamnya? Diniatkan mulai malam ini kita istiqomah dalam 5 amal masjid kita. Insya Allah.